Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Kasyifatus saja. Ini sekarang kita membahas tentang tulisan atau ucapan dari penulis, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma atal musannifu bil haula li ajli tabarri minha. Mengapa penulis menuliskan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim? Haula ini artinya ya la haula itu. Karena beliau tidak meyakini bahwa apa yang beliau lakukan itu datang dari dirinya sendiri, melainkan semua tulisan ini itu hakikatnya adalah bantuan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengandalkan kemampuan dari beliau, tetapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi alamatul ikhlasi minhu radhiyallahu anhu. Jadi mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu adalah tanda keikhlasan musannif. Tanda keikhlasan musannif, karena beliau tidak menyandarkan amal beliau kepada dirinya melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ba'duhum sahih amalaka bil ikhlas. Sahih ikhlasoka ditabari minal hauli wal quwah. Seperti ucapan sebagian ulama yang berbunyi, benarkan amalmu dengan ikhlas dan benarkan ikhlasmu dengan tidak menyandarkan amalmu kepada dirimu, tapi menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menganggap amalmu atas kekuatanmu sendiri, tapi menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan ya hirasul jannah. Selain alasan keikhlasan, musannif menuliskan la haula wala quwata karena kalimat itu adalah tanaman surga atau pohon surga. Kama fi hadisil mi'raj, seperti penjelasan dalam hadis yang menceritakan saat Nabi diangkat ke langit. Lama ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidana Ibrahim alaihi salam jalisan inda babil jannah ala kursiyin min jabar jadin ahgar. Jadi dalam hadis yang menceritakan Mi'raj, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim, melihat Nabi Ibrahim. Dikala itu Nabi Ibrahim sedang duduk di samping pintu surga, duduk di atas kursi yang sangat indah, terbuat dari batu zabarjad berwarna hijau. Jadi di samping pintu surga ada kursi hijau yang sangat indah, disitulah Nabi Ibrahim duduk dan Nabi melihatnya. Qal li sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mur ummataka faltukthir min ghirasil jannah fa inna ardhaha thayyibah wasi'ah. Nah, setelah Nabi Muhammad melihat Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim mengucapkan sesuatu. Nabi Ibrahim mengucapkan sesuatu. Ya Muhammad, perintahlah umatmu untuk memperbanyak tanaman surga. Jadi Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad memerintah umatnya supaya memperbanyak tanaman surga. Karena tanah di surga itu sangat subur dan sangat luas, ya, sangat subur dan sangat luas. Faqala wa ma hi rasul jannah. Kemudian Nabi bertanya, tanaman surga itu apa? Nabi belum mengetahui yang dimaksud dengan tanaman surga. Nabi bertanya kepada Nabi Ibrahim, faqala lahu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, tanaman surga adalah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita mengucapkan kalimat ini itu sama dengan kita menanam satu pohon di surga. Kalimat ini nanti kelak setelah kita di akhirat itu berubah menjadi pohon surga. Yang itu tentunya akan nikmatannya akan kita nikmati. Jadi Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi agar Nabi memerintah umatnya memperbanyak mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Waqala al-Qalyubi fi syarhil Mi'raj. Ada juga ulama yang bernama Al-Qalyubi menjelaskan satu penjelasan dalam syarah Al-Mi'raj. Penjelasannya itu berbunyi fa'idatun. Ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Dalam kitab syarah Al-Mi'raj, Al-Qalyubi meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwa sahabat Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya ila gharimihi bihaqqiha yu'addihi ilaihi sallat alaihi dawabul ardi wa nunul bihari aihitaniha. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan mendatangi orang yang menghutanginya, jadi ini orang yang berhutang ya, ada orang yang berhutang, kemudian dia berjalan mendatangi yang menghutangi, dia berjalan itu tujuannya untuk melunasi hutangnya, maka dalam perjalanan itu dia didoakan oleh seluruh hewan melata di bumi, seluruh hewan darat, dan juga ikan-ikan yang ada di laut. Jadi perjalanan menuju penghutang untuk melunasi itu didoakan. Selama perjalanan itu didoakan oleh hewan-hewan darat maupun hewan laut. Wa hurisalahu likulli khotwatin sajaratun fil jannah. Dan setiap langkah yang dilangkahkan, setiap kaki yang dilangkahkan itu satu langkah satu langkah itu dibalas dengan diberi satu pohon di dalam surga. Jadi setiap langkah itu ditanamkan pohon di surga. Jadi kalau rumahnya jauh ya pohonnya nanti banyak di surga. Wa ghufira lahu dzambun. Dan setiap langkah dosa yang dimilikinya diampuni. Wa ma min ghorimin yalwi ghorimahu ay yumatiluhu wa yusawwifuhu bihi wa huwa qadirun illa kataballahu alaihi fi kulli waqtin ithman. Jadi kalau ada orang yang memiliki hutang kemudian dia bergegas melunasinya, maka keistimewaannya seperti tadi, didoakan oleh hewan, diberi tanaman surga, dan diampuni dosanya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang punya hutang, tapi dia selalu menunda-nunda membayar hutangnya, padahal dia mampu, maka setiap waktu akan dihitung dosa. Jadi selama hutangnya belum lunas, maka selama itu pula dosa akan mengalir kepadanya. Jadi ini bagi orang yang berhutang dan mampu ya mohon segera dilunasi ya. Ini ngeri juga ini. Terima kasih yang sudah subscribe di channel ini. Kemudian kita lanjutkan. Wa min khawasiha ma fi fawaidis syarh apa? Asyirji, sirji atau sarji saya kurang tahu. Termasuk dari keistimewaan kalimat la haula wala quwata illa billah adalah satu penjelasan di dalam fawaidu syarji, mungkin syarji ya bacanya. Qala ibnu Abi Dunya bisanadhi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu keterangan dari Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang sampai ke Nabi Muhammad. Beliau mengatakan annahu qol, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, man qala kulla yaumin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim mi'ata marrah lam yusibhu fakhun abadan. Wah, ini ilmu mahal ini ya. Ilmu mahal ini. Ada satu amalan yang bisa menjadikan seseorang tidak akan miskin selamanya. Tidak akan miskin selamanya. Ini dari tadi ya, sanad dari Ibnu Abi Dunya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang setiap hari mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim sebanyak 100 kali. Jadi setiap hari mengucapkan la haula wala quwata 100 kali, maka dia tidak akan miskin selamanya. Maka dia tidak akan miskin selamanya. Lam yusib hufakrun abadan. Intaha. Jadi ini tinggal diamalkan saja, tinggal diamalkan saja sehari 100 kali. Nanti ya dampaknya jangan dilihat satu hari, dua hari, kira-kira tiga minggu, satu bulan itu rasakan sendiri dampaknya. Apakah benar-benar rezekinya, apakah benar-benar terhindar dari kefakiran atau tidak. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lamu bis-shawabi.